بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Kita sedang mempelajari syarah Afara'atum Allah Ta'ul Azza wa Manata Thalithat Al-Ukhra. Kita belajari bahwa patung Lat, ya, itu di mana? Dari batu dibangun rumah, kemudian ada tirai penutupnya dimegahkan mengelilingi Ka'bah, ada penjaganya sadana. Untuk letaknya di mana? Di Ta'if. Ya. Nah, di Ta'if itu kabilahnya adalah, ya, berhalanya siapa ini yang penyembahnya? Kabilah Ta'if. Dan sekutu-sekutunya. Tahu. Bacaan Al-Lat di tasdik maknanya lain, yaitu orang soleh yang biasa mencampur mengadam tepung dengan air, kemudian disuguhkan makanan itu, ya, soal itu untuk jamaah haji. Ketika meninggal dibangunkan rumah di atas kuburannya, kemudian diberi tirai, dimegahkan, kemudian akhirnya disembah. Nah, untuk fatih dan sebetulnya. Dan ini perbedaan kiraah, sehingga maknanya berbeda. Nah, kemudian Al-Uzza tepatnya di mana? Antara Ta'if dan Makkah, yaitu pohon-pohon yang pohon-pohon salam di lembah Nakhlah antara Ta'if dan Makkah. Nah, ada bangunan-bangunan di sekitarnya, di sisinya ada sadana penjaga-penjaganya. Nah, di situ ada apa? Ada setan-setan yang menipu manusia, ya, orang yang jahil. Setan-setan itu yang berbicara disangka oleh para penyembahnya, penyembah Uzza, itu adalah pohon-pohon itu atau bangunan itu, rumah itu, padahal itu adalah setan, setannya. Nah, ini untuk siapa? Yakni penyembahnya adalah orang-orang Makkah. Nah, ini kan letaknya Makkah dan Ta'if. Untuk penduduk Ta'if, Ta'if dan yang lainnya tadi kan sudah ada, yaitu Al-Lat. Ini Uzza untuk penduduk Makkah, itu Quraisy. Penduduk Makkah, Quraisy, dan penduduk Makkah serta yang ada di sekitar Makkah. Kemudian yang ketiga, Wamanat. Wamanat, Wamanat, Syakhratun kabiratun, batu besar. Fi makanin, di sebuah tempat. Yaqa'u, letaknya qariban, dekat. Min jabali Qudayb, dekat dari gunung Qudayb. Baina Makkah wal Madinah, yang terletak tempat itu antara Makkah dan Madinah. Di sebuah tempat yang tempat itu letaknya dekat dari Gunung Qudayb yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ayat wa kanat li Khuza'ah wal Aws wal Khazraj. Nah, Manat, ya, adalah sesembahan Khuza'ah dan Aws dan Khazraj. Nah, kabilah yang ada di Madinah. Nah, Aws dan Khazraj, Khuza'ah dan Aws dan Khazraj. Wakanu yuhrimuna min indi hadhihi al-hajj. Wakanu yuhrimuna min indi hadhihi al-hajj. Dan mereka, ya, kebiasaannya yuhrimuna, berihram, ya, memulai ibadah haji mereka, min indiha, mulai dari sisi Manat. Nah, dari sisi melihat mereka start dari situ, ya, dan berniat berhaji dari situ, berihram dari situ. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi al-asnamu al-thalathatu, inilah tiga patung berhala. Wahadihi al-asnamu al-thalathatu, tiga patung berhala ini, hiya, ketiganya adalah akbaru asnamil Arab. Akbaru asnamil Arab, merupakan patung berhala sesembahan Arab yang paling besar. Nah, jadi ya, masing-masing punya ya. Nah, masing-masing punya berhala. Manat tadi untuk siapa? Siapa yang menyembahnya? Suku-suku yang di Madinah. Nah, Aus, Khazraj, dan juga apa? Khuzah. Ya, karena posisinya antara Makkah dan Madinah. Baik. Fa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, أفرأيتم اللات والعزى ومناد هل يعني هل أدمتكم شيئا؟ نعم, معنى آيات إني أفرأيتم, نعم, sudah kita lewat di awal penjelasan, hamzah istifham di sini termasuk istifham arad ingkar. Istifham itu kan ada istifham pertanyaan yang tolabi, istilahnya yatlubul jawab, menuntut jawaban. Ada yang sifatnya takriri, pertanyaan untuk menetapkan. Ada yang sifatnya istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Itu metode berbahasa. Di sini istifhamnya adalah ingkari. Nah, bisa lihat kembali di awal penjelasan syarah Syekh. Faqalu afara'aytum, hadza istifham inkar. Nah, bagaimana maknanya? Akhbiruni, sudah sampaikan juga kalimat afara'aytum, ara'aita, ara'aytum, ara'aitaka. Nah, dan semisalnya itu bermakna akhbiruni, akhbirni, ya. Beritahu saya, beritahu kami, kabari aku. Ya. Nah, jadi kabarkan kepada aku tentang patung berhala Lata, tentang berhala Lata, Uzza dan Manat. Hal agnatkum syai'a, apakah berhala-berhala itu bisa mencukupi kalian? Bisa ya mencukupi kalian apa yang kalian butuhkan dari mereka? Hal nafa'atkum, hal nafa'atkum, apakah bisa memberi manfaat kepada kalian? Hal nasaratkum, hal nasaratkum, apakah mereka bisa menolong kalian? Hal kanat takhluqu, apakah mereka, mereka itu Lat, Uzza dan Manat, takhluqu, bisa mencipta? Wa tarzuqu, bisa memberi rezeki? Wa tuhyi, bisa menghidupkan? Wa tumitu, bisa mematikan? Kabarkan kepada aku tentang itu semua. Madza wajadtum fiha, apa yang kalian dapatkan padanya? Kabarkan kepada aku. Ya. Itu makna faraitum la tarazumna. Hada min babil inkar, hada min babil inkar, ini termasuk dalam bab mengingkari mereka. Istifhamnya istifham ingkari, tujuannya mengingkari mereka dengan metode bertanya. Nah, min babil inkar wa tambihil uqul, termasuk dalam bab mengingkari dan tambihil ukul, memberi peringatan kepada akal-akal ila an tarji'a ila rusdiha, sampai akal-akal itu an tarji'a ila rusdiha, kembali kepada jalan berpikirnya yang benar, jalan berpikirnya yang jernih, yang sehat. Ini kan akal-akal mereka tidak sehat, tidak jernih, tidak benar cara berpikirnya, tidak digunakan akalnya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Masa makhluk-makhluk seperti itu mereka sendiri yang buat? Itu makhluk ciptaan Allah ya. Nah, mereka yang membuat, mereka yang menyiapkannya, mereka yang memeliharanya, menjaganya, kemudian mereka sembah. Nah, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Yang berbicara di Uzza itu tipuan, tipu muslihatnya setan-setan yang ada di situ untuk menipu mereka. Nah, gimana akalnya? Ya? Jadi tambih, wa tambih al-uqul yang terjadi ila rusdiha, dan masuk lambat memberi peringatan kepada akal-akal agar sampai kembali kepada akal sehatnya, pikiran yang sehat, yang jernih, yang benar. Nah, fahadihi innama hiya sakharat. Maka ini sesungguhnya ini hanyalah sakharat, batu-batu besar yang kemudian dipahat dari patung, di ya, berhalakan. Oh, sajarat, hanya pohon-pohon yang diberhalakan. Laisa fiha naf'un, tidak ada manfaat padanya, tidak bisa memberi manfaat. Wala burun, tidak bisa memberi mudarat. Makhlukah, itu adalah makhluk Allah. Jangankan menolong mereka, penyembahnya, makhluk-makhluk itu sendiri tidak bisa menolong dirinya. Jika mereka menebas pohon itu, tumbang. Ya kan? Jika mereka ambil kampak kemudian ditebas, tumbang. Jika ambil palu kemudian dipalu itu, patungnya dihancurkan, hancur. Kok? Disembah. Diagungkan yang berasa cinta. Nah, ini kan enggak sehat akalnya. Ya. Maka diperingatkan dengan ayat ini agar berpikir kembali, meninjau kembali perbuatan mereka itu. Gunakan akal sehat mereka. Nah. Walamma jaa Allahu bil Islam, ketika datang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam, وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة dan Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah yang mulia. Ya, artinya ini adalah puncak akhir peperangan antara Nabi alaihi salatu wassalam dan Quraisy yang mengusir Nabi dan sahabatnya dari Makkah. Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat kembali ke Makkah, menaklukkannya dan merebut kembali Makkah, dan menjadikan Makkah sebagai negeri Islam. Ya, dengan ini Allah SWT menjadikan Islam berjaya. Nah, Makkah sudah dikuasai, maka Nabi mengambil tindakan terhadap tempat-tempat berhala itu. Arsal al-Mughirata ibn Syu'bah wa Abu Sufyan ibn Harb ila Lat fi Taif. Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb ke Latah, mendatangi Latah fi Taif di Taif, fahadamaha, lantas keduanya menghancurkan Lat, Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb, diambil Rasulullah SAW berdasarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa arsala, dan Nabi Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Al-Walid ila Al-Uzza, menuju Al-Uzza yang terletak antara apa? Makkah dan Taif, yang terletak dengan Makkah. Fahadamaha, lantas Khalid bin Walid menghancurkannya, wafatu al-asjara, dan menebang pohon-pohon yang ada di situ, wafatal al-jinniyata, wafatal al-jinniyata, dan membunuh jin, ya, jin wanita yang kanat fiha tuqatibun nasa wa tudilluhum, jin wanita yang ada di situ yang selama ini berbicara kepada orang-orang yang datang menyembah di situ, mungkin belum, dan menyesatkan mereka. Wa mahaha an akhiriha, wa mahaha, dan Khalid bin Walid menghancurkannya, an akhiriha, hingga akar-akarnya tidak ada yang tersisa sama sekali di situ, mulai dari pohon-pohonnya yang ada di situ, semua bagaimana ada di situ, dan setan wanita yang menipu di situ, semua dibunuh, diselesaikan, hancur, tidak tersisa, ya, dihancurkan hingga tidak ada yang tersisa. Maha anakhirnya walhamdulillah. Wa arsala Ali bin Abi Talib, dan Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Talib ila Manat. Kemanat, fahadamaha wa mahaha, dan Ali bin Abi Talib menghancurkannya dan membumi haluskannya tanpa yang tersisa. Wa ma anqadat nafsa. Tayyib, semua ini penghancuran patung-patung berhala itu resmi dengan perintah Rasulullah SAW selaku pemimpin, sebagai Rasul Allah Ta'ala, dan sekaligus juga pemimpin, ya, pemerintahan Islam yang berpusat di Madinah. Nah, jadi ini bukan inisiatif pribadi atau golongan, tapi ini perintah Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dan juga selaku pemimpin pemerintah Islam yang berpusat di Madinah. Baik, wa ma'angkadat nafsaha, dan patung-patung berhala itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Lat, Uzza, Manat, tidak bisa membela diri mereka, menyelamatkan diri mereka, menolong diri mereka. Fakaifa tunqidhu ahlaha wa ubbadaha, maka bagaimana bisa mereka menyelamatkan para penyembahnya, para pengagungnya dan para penyembahnya, bagaimana bisa diri mereka sendiri tidak bisa mereka bela dan tolong. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أين ذهبت؟ ما نطرقين مركا إتبرى برهلا إتبرى هل نفعتكم؟ أفكح بصمر من فضل بركة ليان؟ هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين؟ أفكح برهلا برهلا إتبرى منعت نفسها منفو من دردرين من دردرين من جنود الله dari bala tentara Allah, wajiyusul muhyidin, dan pasukan muhyidin, pasukan tauhid. Fahada fihi dalilin, maka di sini ada dalil, ala anna hunaka, wasusungguhnya di sana, man ya'budul asjar wal ahjar, ada yang menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Bal inna hadhihi al-asnam ath-thalathata, bahkan tiga berhala ini kanat hiya akbar asnamihim, kanat hiya akbar asnamihim, merupakan berhala-berhala mereka yang terbesar. Wa ma'a hadza mahaha Allah min al-wujud, bersama dengan ini ya, Allah Ta'ala singkirkan, hilangkan dari wujud ya, sehingga hilang, tidak berwujud. Wa ma dafa'at anha wala naf'at ahlaha, dan berhala-berhala itu ma dafa'at anha, tidak bisa membela dirinya sendiri, wala naf'at ahlaha, tidak bisa memberi manfaat kepada para pengagumnya, penyembahnya. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ghazahum Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, para penyembah berhala-berhala itu. Wa qatalahum, Nabi memerangi mereka, menyerang mereka, memerangi mereka. Walam tamna'hum asnamuhum, dan patung-patung berhala mereka tidak bisa melindungi mereka, membela mereka dari serangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza fihi, maka ini padanya mastadallalahu syekh, terdapat dalil yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, anna hunaka, bahwasanya di sana, man ya'budul ahjar wal asjar, ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Ya subhanallah, wahai kaum, subhanallah, maha suci Allah. Basharun uqala'u, mereka itu manusia-manusia yang punya akal, diberi akal oleh Allah. Ya'buduna al-asjar wal-ahjar al-jamidata, mereka menyembah pohon-pohon, batu-batu. Ya, yang merupakan benda-benda mati. Benda-benda mati. Pohon, batu. Allati laysa fiha uqul, yang tidak punya akal seperti mereka. Wa laysa fiha harakatun, tidak bisa bergerak seperti mereka. Wala hayatun, tidak punya kehidupan seperti mereka, karena itu benda mati. Tidak ada ruhnya seperti mereka. Aina uqulul bashar, mana akalnya orang-orang itu? Mereka punya akal, yang disembah tidak punya akal. Mereka adalah makhluk-makhluk yang hidup, punya ruh, bergerak. Yang disembah adalah benda mati yang tidak bisa bergerak. Mereka bisa mendengar dan melihat dan disembah benda mati yang tidak bisa mendengar dan melihat. La haula wa la quwwata illa billah. Aina uquluhum? Mana kalakan mereka? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan. Nah. Allahumma musta'in. Ini pentingnya ya, hidayah dan taufik. Nattahi faqad kamalna syarha hadhihi al-ayah. Barakallahu fiikum wa bihamdihi sallallahu alaihi wa sallam.